بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، pembahasan kita yang kemarin kita ambil dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Adhkari Salati wa Adiyatiha, kumpulan hadith-hadith yang sahih yang memuat tentang zikir-zikir di dalam salat dan juga doa-doa yang disyariatkan untuk diucapkan di dalamnya, yang ditulis oleh Al-Syaikh Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Ahmad Bajamal Hafizahullah Ta'ala, dan beliau juga salah satu di antara masyai dan doa ahlus sunnah yang saat ini ada di Yaman, dan beliau berada di Damaskus dahulu, dan saya masih menjumpai beliau ketika beliau masih di Yaman dahulu. Baik, pembahasan kita adalah al-babul awal takbiratul ihram. إِلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ لِعِبَادَتِي بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ إِلَّا بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk senantiasa beribadah kepadanya. Bosannya solat tidak akan dianggap seorang hamba memasukinya kecuali dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram. Nah, قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته, berkata Nabi alaihi salatu wassalam kepada seseorang yang dikenal dengan al-musyi salatuhu, artinya yang jelek salatnya pada saat pertama kali dia melaksanakan salat, dan Nabi alaihi salatu wassalam melihatnya setiap dia selesai salat orang itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, irji, kembalilah engkau mengulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai berulang-ulang sampai 3 kali, maka orang itu pun dia meminta agar Nabi mengajarinya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau hendak berdiri melaksanakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun ucapan, zikir ataupun doa yang disyariatkan diucapkan pertama kali ketika kita memasuki sholat kecuali apa? Ucapan takbiratul ihram. Adapun kalimat usalli ataupun ilahi antal maksudi, ini hanya buatan-buatan sebagian manusia, ya, yang Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mensyariatkan kepada umatnya. Nah, di lafaz yang lain dalam hadisnya Rifa' ibn Rafi' radhiyallahu anhu, innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayadha'u al-wudhu'a thumma yukabbir, sesungguhnya tidak akan sempurna salatnya salah satu di antara manusia sampai dia berwudu kemudian dia melaksanakan wudu sesuai dengan apa yang telah di syariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Itu dia membasuh hal-hal yang disyariatkan untuk dibasuh. Thumma yukabbir, kemudian setelah dia berwudu menghadap ke arah kiblat untuk salat, yukabbir, thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir. Ini semana. Ya. Bahkan kadang kita dengar sebagian orang membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini semua apa? Juga tidak disyariatkan. Ya. Bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabat yang mulia ini, kalau engkau sudah berwudu, berdiri menghadap ke arah kiblat, takbir. Ya, dan ini yang dikenal dengan takbiratul apa? Al-ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian setelah itu Beliau menyebutkan pembahasan yang kedua, bahwasanya setelah takbiratul ihram, lafaz yang disyariatkan untuk kita ucapkan, untuk kita baca adalah doa iftitah ataupun adhkarul istiftah. Nah, kemudian beliau mengatakan, "I'lam waffaqakallahu li ta'ati," ketahuilah semua Allah memberikan taufik kepadamu untuk mentaatinya, "annal istiftah ats-tsabit 'anil nabi sallallahu warada 'ala anha." Sesungguhnya zikir ataupun doa pembuka yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam itu datang dalam bentuk beberapa bagian. Minhumah huwa thana, di antara doa iftitah itu ada yang bentuknya pujian-pujian, sanjungan. Wa minhumah huwa insya, di antaranya ada juga bentuk pemberitaan hal-hal yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wa minhumah huwa doa, juga di antaranya ada yang isinya doa. Wa minhu ma jumi'a dzalika, di antaranya ada juga yang mengumpulkan pujian sanjungan kepada Allah, pemberitaan tentang sifat-sifat kebesaran-kebesaran Allah azza wajal, dan doa terkumpul di dalam tiga hal ini. Kemudian boleh mengatakan, wa alam aidha, ketahuilah bi anna al istiftah al warid an nabi sallam ala qismain, wa doa ibtitah ataupun zikir al istiftah di dalam salat ini pembuka yang datang dari Nabi SAW itu terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma al-qawli, ada yang qawli, maksudnya qawli apa? Nabi sendiri alaihi wasallam yang mengucapkannya, kemudian didengar oleh sebagian sahabi, ya, atau Nabi mengajarkannya langsung kepada sahabatnya, itu qawli namanya. Wal akhar, dan yang lainnya at-taqriri, takriri, penetapan Nabi SAW, persetujuannya Nabi SAW. Jadi yani sebagian sahabat mengucapkan zikir tersebut, kemudian Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi memberikan pujian kepada yang mengucapkannya. Jadi ada yang qawli, ada yang apa? Takriri. Baik. Kemudian boleh menyebutkan pada pembahasan kita yang lalu, anwa'ul istifta al-qawli fil fardhi, macam-macam ataupun jenis-jenis zikir al-istifta al-qawli yang langsung diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam fil fardhi, pada salat fardhu. Nah, jadi ada doa istifta yang dinukilkan dari Nabi sallam yang beliau baca pada salat fardhu. Ada juga yang beliau baca pada salat-salat sunnah. Walaupun kata para ulama, apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada salat fardu boleh kita baca pada salat apa? Sunnah. Naam. Bahkan sebaliknya, yang biasa beliau ucapkan pada salat sunnah, pada istiftah ini, tidak mengapa dibaca pada salat fardu. Naam. Amma ma thabata min qawli sallallahu alaihi wasallam fil fardhi fa sittatu anwa, adapun yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya beliau langsung pada yang beliau ucapkan pada salat fardhu, pada salat wajib, fa sittatu anwa, ada 6 doa iftitah, istiftah ataupun zikir istiftah dari beliau. Nadhkuruha ma asharhi kulli naw'in, dan kami akan sebutkan 6 adhkar ataupun doa istiftah tersebut disertai dengan penjelasannya masing-masing. Annahul awal, bagian yang pertama, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan saya atau antara saya, wa baina khatayaya, dengan dosa-dosaku dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan jaraknya timur dan barat. Allahumma naqqini min khatayaya, ya Allah bersihkan saya dari dosa-dosaku, kama yunakka thawbul abyadhu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ksilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barat, ya Allah ya, cucilah saya dari dosa-dosa saya dengan salj, dengan air es, salju, ya, wal ma'i, dengan air, wal barat, dan juga dengan air embun. Sehingga salju, air embun ini suci, mensucikan, bisa dipakai berwudu. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ini apa? Kesimpulan apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ada yang hafal? Hendaknya setiap dari kita menghafalkan doa istiftah ini. Ini adalah doa istiftah yang paling lengkap. Apa maksudnya paling sahih? Kenapa? Karena muttafaqun alaihi. Qara Abu Aufa. Allahumma ba'id saja. Bisalji wal ma'i wal marad. Baik, dihafalkan baik-baik karena tidak ada yang perbaiki itu kalau antum baca dalam salat. Baik, jangan sampai antum ngulang-ngulang, orang sudah ruku di depan. Ya. Nah, apalagi sambungannya. Orang sudah ruku ini. Ketinggalan ruku nanti. Baik. Nah, qara'a Nabi. Min. Baik, pasan toh. Yang lain besok ya. Nah. Kemudian berikutnya an-nau' tsani, bagian yang kedua ataupun doa istiftah yang kedua yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. نعم. Akhrajahu Muslim an Aliin radhiyallahu anhu. Nah, ini cukup panjang ya. Ini kalau ini dibaca di sebagian masjidnya orang-orang awam ini, kita masih belum selesai, dia sudah bangkit dari ruku. Ya, enggak? Ya. Apalagi kalau keluar lancar ini. Nah. Jadi wajhtu wajhi, ya, aku perhadapkan wajahku lilladzi fatara as-samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifa, hanifa yang lurus, yang melenceng dari syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukannya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanyalah milik Allah rabbil alamin, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan yang demikian itulah aku diperintahkan dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama berserah diri. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah al-malik, sang penguasa. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Anta rabbi wa ana abdu, engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diriku sendiri. Wa'tarabtu bidhanbi, dan saya akui dosaku. Faghfir li dhunubi jami'a, maka ampunilah untukku seluruh dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan pengampunan terhadap dosa kecuali hanya engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkan saya kepada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepada sebaik-baik akhlak kecuali hanya engkau. Wasrif anni si'aha, palingkan aku dari kejelekan akhlak. La yasrifu anni si'aha illa anta, tidak ada yang mampu memalingkan dariku kejelekan akhlak tersebut kecuali hanya engkau ya Allah. Labbaika wa sa'daika, saya tunaikan ya panggilanmu. Wal khairu kulluhu bi yadaika, dan segala kebaikan seluruhnya berada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan tidak ada disandarkan kepadamu. Ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita. Ana bika wa ilaika, ai saya bika, artinya saya bika wa ilaika. Akan datang penjelasan apa ana bika wa ilaika, ai taufiki bika, ai taufik, saya mendapatkan taufik ya itu hanya padamu ya. Wa ilaika ai waltija ilaika, ai saya berlindung kepadamu. Tabarakta, maha banyak keberkahanmu. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau ya Allah. Astaghfiruka, dan saya memohon pengampunan kepadamu. Wa atubu ilaika, dan saya bertobat ya kepada engkau. Ini makna singkat dari dua istiftah ini, yang di dalamnya ada pemberitaan, ada pujian, ada sanjungan, ada doa ya, mengumpulkan. Nah, jadi hendaknya dihafalkan dua istiftah ini ya. Dan nah ini namanya apa? Mimbabit tanwi' dalam perkara ibadah. Artinya kalau kadang-kalanya kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, ya, mungkin di salat yang lain, ini kita lagi baca wajhtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard, ya. Biasanya kalau umumnya dahulu kita mulai dari inna salati wa nusuki ya. Nah, ini lengkapnya nih. Ini apa? Lengkapnya. Ya. Baik. Qala asy-syarhu, kita baca penjelasannya. Qauluhu wajjahtu wajhi. Wajjahtu wajhi, ay sawwabtu wajhi lillahi azza wa jalla fi salati. Sawwabtu, ay saya perhadapkan wajahku kepada Allah azza wa jalla fi salati, dalam salatku. Wa ibadati, dalam ibadahku. Mukhlisan lahu, dengan cara memurnikan salat dan ibadah tersebut kepadanya. Liyukbila alaiya biwajuhil karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga menghadapkan kepadaku wajahnya yang maha mulia. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala disifati memiliki wajah. Wajah yang hakiki, yang tidak sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitsli syai', huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Sebagaimana kita katakan Allah mendengar, Allah melihat, kita juga mendengar, melihat, iya, tapi tidak sama. Maka demikian pula hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifatnya kita tetapkan. Maka kita katakan Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluknya. Sebagaimana kita katakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki ilmu, tetapi ilmunya Allah, penglihatannya Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Maka demikian seluruh kita katakan pada seluruh sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya beritakan. Naam. Qauluhu lilladzi fatara as-samawati wal ardh ay li khaliqihima. Lilladzi fatara, artinya fatara ay as-samawati wal ardh ay li khaliqihima, kepada pencipta langit dan bumi. Jadi fatara artinya pencipta. fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Qawlu Hanifa ay ma'ilan anil adiyani al batila ila tauhidil khalis. Hanifa ay yang melenceng anil adiyani dari seluruh agama-agama al batil yang batil ila tauhidil khalis, kepada tauhid yang murni. Qawluhu wa ma ana minal musyrikin ay wa ma ana minal ladzina sarafu al ibada li ghairik, dan saya bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang memalingkan ibadah selain kepadamu. Kaman abadal awthan, seperti orang-orang yang menyembah berhala, wal asnam, menyembah patung, wal kawakib, seperti orang menyembah bintang-bintang, wal jin, seperti orang menyembah jin, wal nar ataupun api, kaum musyriki Quraisy, seperti kaum musyrikin dari bangsa Quraisy di saat itu, wa ahlil kitab, demikian pula dari kalangan ahlul kitab, wal majusi wa ghairihim, demikian pula orang majusi dan selain dari mereka. Qawluhu wa nusuki, apa arti wa nusuki? Ay dhabihi, sembelihanku, wa qila ibadati. Dia ada dua maknanya nusuki. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa artinya nusuki? Sembelihanku, atau bisa bermakna seluruh ibadahku. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay ibadati. Dan ini lebih umum ya, karena sembelihan bagian daripada ibadah. Naam. Baik. Qawluhu lillahi rabbil alamin ay lirabbi as-sayyid al-malik al-mudabbir al-murabbi. Ay rabbil alamin lirabbi as-sayyid, ar-rabb as-sayyid. Ya. Sayyid. Ya, rabb sayyid itu apa? Yang memiliki apa? Kepemimpinan. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang memimpin seluruh apa? Makhluk. Dia yang memilikinya. Al-malik, yang menguasai. Al-mudabbir, yang mengatur. Al-murabbi, yang menjaga. Naam. Wal alamin jam'u alam. Alamin jam'u alam. Jama' alam. Wa huwa kullu man siwallah. Itu segala sesuatu selain dari Allah. Jadi rabbil alamin artinya makhluk. Karena selain dari Allah itu makhluk. Naam. Jadi wa huwa kullu man siwallah subhanahu wa ta'ala minal makhlukat. Itu segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk. Wa qawlu ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang awal dari kalangan kaum muslimin, izharan lil mubadarah, penampakan, yaitu menampakkan al mubadar, kesegeraan, wa suratul imtithal, ya suratu al imtithal, apa artinya surah, yaitu bersegera untuk melakukan perintah. Kalau itu perintah, bersegera dalam meninggalkan larang. Kalau itu larang, lal aulawiyah, lal aula, lal ulai, tuh, la al auliyati, maksudnya bukan wa ana awwalu, artinya bukan maknanya dan saya termasuk yang paling pertama, bukan, karena bukan kita yang pertama, ya masuk Islam, bukan kita yang paling pertama berserah diri kepada Allah, tapi yang dimaksud wa ana awwalul muslimin, dan saya pertama, maksudnya orang yang bersegera, ya, menampakkan bahwa hendaknya kita masuk dalam golongan orang-orang yang bersegera, bukan orang-orang yang senang menunda-nunda ibadah ini. Nah, baik. Lianna Nabi SAW, karena Nabi alaihi salatu wassalam, qablahu anbiya'u anbiya muslimun. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula para nabi-nabi sebelumnya, mereka adalah kaum muslimin. Ya, jangan dipahami dan wa ana awwalul muslimin, karena kita dulu ragu. Kenapa kita diperintahkan mengatakan dan saya pertama orang-orang yang berserah diri, saya pertama orang-orang yang masuk Islam. Bukan itu maknanya. Tapi makna di sini pertama, yaitu apa, keterdahuluan supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang apa? Bersegera dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu maksudnya. Nah. Kama qala ta'ala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Ya, seperti yang Allah katakan, "Qul," katakan, "In kana lirrahmani waladun." Katakan jika Allah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang itu memiliki anak, "Fa ana awwalul 'abidin," maka tentu saya orang yang pertama kali menjadi hamba. Naam. dalam surah Az-Zukhruf ayat 81. Qaulu antal malik ay al-haqiqi, antal malik itu adalah raja, penguasa ay al-haqiqi li kulli malik min mulukid dunya. Raja dari segala raja, dari seluruh raja yang ada di dunia ini. Rajanya raja. Ya. Oleh karena itu dalam Islam tidak boleh kita mengatakan syahin syah. Ya, dalam pembahasan kita tauhid, ya. Tidak boleh kita menggelari seorang raja di raja. Karena yang berhak untuk digelari seperti itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh antum katakan puan na puang, upunya upu umpamanya. Ya kan? Karena itu mengarah ke situ. Syahin syah, ya. Jadi katakan, karena yang berhak untuk disifati rajanya raja, penguasanya penguasa, siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, antal malik ay al haqiqi li kulli malik min muluki dunya, kepada seluruh raja, penguasa dari penguasa raja dunia. Wa li kulli syai'in minal mamlukat, dan bagi segala sesuatu yang dikuasai. Wa qawlu dhalamtu nafsi, saya telah menzalimi diriku, bi fi'lil khataya, menzalimi diri dengan melakukan dosa, ya. Nah, jadi kita akui kesalahan kita. Dhalamtu nafsi, ya Allah, saya menzalimi diriku dengan apa? Bi fi'lil khataya, dengan melakukan dosa-dosa, ya. Qaddama hadha al-i'tiraf qabla su'alil maghfirah ta'adduban ma Allah. Yang di sini dikedepankan pengakuan sebelum kita meminta pengampunan. Ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adab, ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui dulu, ya Allah, sesungguhnya banyak dosa-dosaku, maka ampuni dosa-dosa itu. Jadi kita akui, ya. Nah, qaulu hidini li ihsanil akhlaq, tunjukkan saya kepada sebaik-baik akhlak, ai arsyidni li sawabiha, yaitu tunjukkan, arahkan saya kepada akhlak yang tepat, yang benar. Waffiqni lit takhalluqi biha, dan berikan saya taufik, ya, ketepatan untuk apa? Menghiasi diriku dengan akhlak tersebut. Wa qawlu wasrif anni sayyi'aha, palingkan aku dari jeleknya akhlak tersebut, ay ib'ad, ay jauhkan anni, dariku, qabiha al-akhlaq, akhlak yang jelek. Qul labbaika ay ana ulabbi laka amrak, ay saya tunaikan perintahmu. Wa muqimun ala ta'atik, dan saya tetap muqim, istiqamah di atas ketaatanmu. Wa ujibuka ijabata ba'da ijabah, dan saya tunaikan panggilanmu setiap ada panggilan, ya. Qul wa sa'adika ay as'ad bi iqamati ala ta'atik, ay as'adu, ya, as'adu bi iqamati ala ta'atik, saya bersegera, atau sa'adika, ya, atau berbahagia, ya, as'adu bi iqamati ala ta'atika wa ijabati li da'watika sa'adatan ba'da sa'adah. Artinya apa? Saya apa namanya berbahagia dengan keistiqomahan saya di atas ketaatanmu, dan saya senang bahagia menjawab, menunaikan panggilan-panggilanmu sa'adatan ba'da sa'adah, itu kebahagiaan di atas kebahagiaan, apa, kebahagiaan demi kebahagiaan. Waqila, sebagian lagi memaknai wa sa'adaika ay musa'adata li amrika ba'da musa'adah wa mutaba'atan li dinika ba'da mutaba'ah, bima'na al-mubalagha wal musara'ah, bermakna al-mubalagha wal musara'ah itu apa? Bersegera dalam apa? Menunaikan panggilanmu. Yang benar-benar setelah sampai pada puncak, ya, musara itu apa? Kesegeraan. Qaulu wal khairu kullu fi yadayka, kebaikan seluruhnya berada di tanganmu, ai khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan di akhirat. Kulluhu bi yadillah, seluruhnya ada pada tangan Allah. Fala yutlabu illa minhu, maka tidak boleh kita tuntut, tidak boleh kita minta kecuali darinya. Wa qawluhu asyarru laysa ilaik, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu, ai la yutaqarrabu bihi ilaik, kejelekan, kejahatan kita tidak bertakarrub dengannya, Artinya hal-hal yang jelek kita tidak pakai ibadah. Nah, segala kejelekan tidak dipakai untuk ibadah. Aula yunsabu ilaik, atau maknanya tidak dinisbahkan kepada Allah. Ini apapun yang terjadi yang kita alami, kalau kita menganggapnya itu jelek, maka ini apa? Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yunsabu ilaika alam piradihi, secara tersendiri ta'adduban sebagai bentuk adab. Karena semuanya apa? Mungkin kita menyangka itu kurang baik ataupun jelek bagi kita, tapi boleh jadi di baliknya ada hikmah. Dan itu yang hikmahnya itu apa? Itu yang baik. Sehingga tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara tersebut. Nah. Qawlu ana bika wa ilaika ay tawfiqi bika wa iltijai ilaika. Ana bika ay taufik saya mendapatkan taufik ya darimu, wa iltijai ilaika dan juga saya berlindung hanya kepadamu. Qawlu tabarakta ay ta'azamak ta'azumuk ta'azamta ay tabarakta, kata beliau ta'azamta tabarakta ay maha agung engkau ya. Wa kullu thana'in istahaqqatahu, dan segala pujian yang engkau berhak untuk mendapatkannya. Qawlu wa ta'alaita ay irtafa'ta, ta'alaita irtafa', maksudnya maha tinggi. Nah, qawlu astaghfiruka wa atubu ilaik ay atanassalu min jami'il khataya al-madiyah wal mustaqbalah. Astaghfiruka artinya maknanya ay saya apa? Berlepas diri memohon pengampunan, dan saya bertobat kepadamu dari seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu, demikian pula hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, ini makna singkat apa doa ini, doa iftitah ini yang beliau sebutkan di sini. Hendaknya dihafalkan, karena ini juga di antara doa iftitah yang sahih, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, yang sudah menghafalkan tadi, ini dihafalkan. Yang belum menghafalkan tadi, yang kemarin kita baca, insyaAllah. Dan ada yang doa iftitah yang singkat, sebenarnya akan datang nanti. Ya. Tapi wallahu a'lam.